الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insya Allah melanjutkan pelajaran kita dari kutaib atau risalah al-wajibat, beberapa perkara yang wajib untuk diketahui setiap muslim. Kita sedang dalam pembicaraan at-tauhidu wa anwa'u, tauhid dan macam-macam tauhid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sedang masuk pada pembagian at-tauhidu ats-tsalatsah. Ini tauhid yang tiga. Dan kembali perlu kita tegaskan bahwa Al-Qur'anul Karim dari awal hingga akhir, kata para ulama, sesungguhnya penjelasan tentang at-tauhid. Ambillah contoh, Al-Qur'an itu disimpulkan dalam sebuah surat. Surat apa, ikhwan? Surat. Seandainya Al-Quran disimpul, Al-Quran itu isinya semuanya disimpulkan dalam surat Al-Fatihah, sehingga dikenal dengan istilah Ummul Kitab. Um itu artinya induk, induknya kitab, sehingga seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran itu menginduknya kepada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai terakhir sesungguhnya bicara tentang tauhid, jalannya atau jalan ahli tauhid, kemudian kisah orang-orang yang mereka bertauhid dan menyimpang. Perhatikan, alhamdulillahi rabbil alamin, bicara tentang siapa? Allah SWT, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, bicara tentang siapa? Tentang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, bicara tentang siapa? Allah SWT, Malik. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, bicara tentang tauhidul ibadah. Tauhid, amalan ibadah yang hanya tertuju kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang mereka bertauhid, jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang bertauhid. Wujudnya adalah syariah, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. Siratal ladina an'amta alaihim, alladina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau berikan nikmat, ini orang-orang yang lurus, yang menempuh jalan yang lurus. Ini adalah kisahnya orang-orang yang mereka bertauhid, di atas jalan tauhid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adalah kisah tentang orang-orang yang menyimpang dari tauhid. Baik semodel orang Yahudi yang dia berilmu akan tapi tidak beramal, atau semodel orang Nasrani yang mereka beramal akan tidak dengan ilmu. Sehingga sesungguhnya Al-Quran dari awal sampai akhir isinya adalah at-tauhid dan hukukut tauhid, hak-haknya tauhid. Para ulama ketika bicara tentang isi Al-Quran, ikhwan, secara global Al-Quran itu isinya tiga. Satu, tentang tauhid. Yang kedua, tentang ahkam, hukum-hukum syariat. Yang ketiga, tentang kisah, kisah-kisah. Ahkam ini diadakan yaitu untuk aturan bagi orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah. ahli tauhid begini hukumnya itu. Sehingga ahkam ini adalah hukuku tauhid, haknya tauhid. Karena dia bertauhid, maka dia wajib untuk menempuh jalannya ahli tauhid, yaitu hukum-hukum yang diturunkan Allah. Kisah itu kisah antara orang yang lurus jalan hidupnya dan orang yang bengkok jalan hidupnya. Orang yang lurus jalan hidupnya itulah ahli tauhid. Orang yang bengkok jalan hidupnya itulah orang-orang yang mereka tersesat dari jalan Allah SWT. Dengan demikian, hakikatnya awal Al-Quran dari awal sampai akhir, totalitasnya itu bicara tentang tauhid dan hukukut tauhid, hak-haknya tauhid, dan kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang mereka lurus menjadi ahli tauhid atau dia menyimpang dari jalannya ahli tauhid. Kemudian kita kemarin mulai masuk pada tauhid rububiyah. Tauhid itu ada tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita sekarang bicara tentang tauhid rububiyah. Dan sekali lagi, orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan tiga-tiganya ini. Orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan tiga-tiganya ini. Kita bicara satu persatu sekarang tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah sebagaimana beliau katakan, wa huwa alladhi aqarra al-kufaru ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil Islam wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa istahalla dima'uhum wa amwaluhum wa huwa tauhidullah fi fi'li. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW menetapkan atau mewujudkan tauhid rububiyah ini. Tetapi sekalipun demikian, mereka tidak memasukkan ke dalam Islam. Walaupun dia mengakui tentang tauhid rububiyah, tetapi pengakuannya itu tidak menjadikan dia menjadi muslim. Dan mereka adalah orang-orang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta dan darah mereka adalah halal. Tauhid inilah yang dikatakan, yaitu tauhidullah fi fi'li, tauhidullah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Alhamdulillah, sehingga tauhid rububiyah, satu, kita perjelas, tauhid atau keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan perbuatan Allah SWT. Maka sesungguhnya tauhidul asma wa sifat itu masuknya pada tauhid rububiyah. Hanya kemudian disendirikan tersendiri, dipisahkan tersendiri, karena ada sesuatu yang sangat penting yang akan ditekankan berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Ikhwah sekalian, tauhid rububiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah, af'alullah. Allah yang menghidupkan, mematikan, mengurus alam jagat raya, menciptakan semua yang ada, dan yang lain-lainnya seterusnya, berkaitan dengan keyakinan-keyakinan tentang Allah. Sekedar berkeyakinan tentang perbuatan-perbuatan Allah seperti itu, belum memasukkan ke dalam Islam. Karena yang dituntut itu adalah perbuatan hamba yang totalitas memberikan ubudiyah kepada Allah. Itu nanti yang akan kita bicarakan pada tauhid uluhiyah. Tapi kita sekarang sedang bicara tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, ikhwat, yang berbicara tentang keyakinan-keyakinan tentang Allah, Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara alam jagat raya, Allah sang pemilik segala-galanya, sekedar berhenti pada keyakinan seperti ini, itu belum memasukkan ke dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya adalah orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Muslim atau kafir? Kafir. Sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab dan semisalnya orang-orang yang ada di Mekah dari kalangan kafir Quraisy, mereka itu meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keyakinan mereka tidak bermanfaat atau tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena yang tertuntut bukan sekedar berkeyakinan tentang Allah, tetapi yang tertuntut adalah totalitas memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan, ketika orang-orang Quraisy mereka itu walaupun sudah berkeyakinan seperti itu, mereka adalah qatalahum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerangi mereka. Karena targetnya itu bukan supaya manusia berkeyakinan tentang Allah. Targetnya itu setelah manusia berkeyakinan tentang Allah, target berikutnya ini yang dicapai, ini yang dituntut, yaitu mewujudkan totalitas ubudiyah, penghambaan hanya kepada Allah. Ini yang ditargetnya itu. Sehingga ketika belum sampai ke ini, mereka masih dalam status kufar, kafir, sekalipun mereka sudah punya keyakinan-keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang ayat-ayat yang menggambarkan kehidupan orang kafir Quraisy yang sudah punya keyakinan-keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ayat yang dibawakan oleh beliau di situ. Allah katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyit minal hayyi? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengeluarkan manusia yang dulunya tidak ada barang mati, tidak ada sebutan, lalu Allah keluarkan sebagai orang yang hidup? Siapa pula nanti yang akan membangkitkan manusia dari yang mati menjadi hidup lagi? Atau yang semisal dengan itu, dari semua yang ada di alam raya ini, yang menghidupkan dari yang mati, yang mematikan dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengurus seluruh urusan alam jagat raya ini? Sayaquluna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau hanya berkeyakinan seperti ini, itu bukan sebuah keistimewaan dan tidak menunjukkan bagusnya agama seseorang. Belum atau bukan menjadi indikator baiknya agama seseorang. kalau hanya sekedar punya keyakinan-keyakinan tentang Allah. Oleh karena itulah Allah jelaskan pula, sesungguhnya keyakinan seperti itu menjadi fitrahnya seluruh makhluk. Keyakinan tentang Allah, adanya Allah, Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah tempat mengadukan segala keluhan. Sesungguhnya seperti itu sudah menjadi fitrah keyakinan manusia, fitrahnya manusia. Jangankan Abu Jahal dan Abu Lahab, iblis, masternya kesesatan, meyakini tentang Allah SWT. Ketika iblis ditanya, "Wah iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam?" Kata iblis, "Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtau min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam keciptakan dari tanah." Iblis mengakui Allah Al-Khaliq. Iblis mengakui tentang Allah SWT. Dan itu tidak menjadikan iblis itu seorang muslim yang bertauhid. Kemudian Fir'aun ikhwan, sekalipun dia itu zahirnya sudah sampai mengangkat dirinya itu Tuhan dan sesembahan, Rabb dan ilah, "Ana rabbukumul a'la," saya adalah Rabbmu yang paling tinggi, "ma'alimtu lakum min ilahin ghairi," aku tidak melihat ada sesembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku. Lihat, Fir'aun telah sampai pada klaim yang paling tinggi, yaitu Rabb dan ilah. Tetapi kata Allah SWT, klaim Fir'aun seperti itu hanya zahir. Hanya zahir. Batinnya itu, kata Allah, "Wastaiqanatha wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulwa." Mereka, Fir'aun dan kawan-kawannya itu, nampak melakukan juhud, nampak menampakkan diri menjadi para penentang, mengingkari apa yang didakwakan Nabiullah Musa. Yang dakwah Nabiullah Musa adalah mengajak kepada Allah dan menjadi hamba-hamba Allah. Kata Allah, Fir'aun dan kawan-kawannya itu menampakkan penentangan seperti itu, tetapi wastaiqonat ha'angfusuhum, jiwa dia itu sesungguhnya meyakini tentang benarnya apa yang didakwahkan oleh Nabiullah Musa. Lalu kenapa menampakkan zahir yang seperti itu, penentangan hebat, sampai dia mengatakan "Ana rabbukumul a'la dhulman wa uluwa"? Karena kedzaliman Fir'aun dan keangkuhannya. Qatibillah rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang yang mereka itu sesungguhnya secara hati nurani sudah mengakui tentang kebenaran yang di depan matanya, tetapi karena zalim dan angkuh. Zalim dan angkuh itu bisa didorong oleh karena kepentingan dunia, harta, jabatan, status sosial, ketokohan, sehingga terpaksa dia menampakkan penentangan. Karena kalau dia kemudian mengakui kebenaran itu, seakan-akan mengancam dia akan jatuh harga dirinya, akan hilang jabatannya, akan boleh jadi terputus dari dunia harta yang diharapkannya, sehingga menampakkan penentangan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, Tauhid ini, pengakuan tentang jenis tauhid ini bukan sesuatu yang istimewa, belum menjadikan seorang itu muslim. Dan kedudukan tauhid rububiyah ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah, Allah jadikan dalil bahwa tauhid rububiyah ini dalil wajibnya Allah dijadikan sebagai satu-satunya yang disembah. Kenapa kok sesembahan itu hanya Allah? Kenapa kok hanya boleh menyembah Allah? Karena Allah pemilik rububiyah, sehingga rububiyah Allah ini adalah dalil untuk diwujudkannya tauhid uluhiyah. Maka lihat ikhwan, ayat-ayat yang Allah ketika meminta kita untuk mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyah, ya ayuhan nasu taqu rabb, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Allah Rabb kalian. Yang di akhir ayatnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan sekali-kali kalian membuat tandingan bagi Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Artinya betul-betul supaya menjadi tauhidnya itu utuh, murni. Allah tidak ingin dalam menyembah Allah itu dibagi-bagi. Totalitas, Allah inginnya total penyembahan hanya kepada Allah. Allah enggak mau diserikatkan dengan yang lainnya. Catatan penting, ikhwan. Apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala menuntut dirinya untuk disembah oleh hamba? Karena Allah yang memiliki rububiyah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Kenapa? Kenapa Allah kok supaya disembah dan apa alasannya? Karena Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Allah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Kemudian wassamaa'a binaan. Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian fakhrajabi minas samarati rizqalakum, yang dengan air hujan itu Allah akan keluarkan buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka kata Allah, setelah kalian tahu bahwasanya yang menghamparkan bumi hanya Allah, yang menjadikan langit sebagai atap untuk kalian hanya Allah, yang menurunkan air hujan untuk kalian hanya Allah, yang dengannya Allah keluarkan buah-buahan untuk rezeki buat kalian, dan kalian tahu seperti itu, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali Anda menyekutukan Allah sedangkan kalian tahu. Sedangkan kalian tahu apa maksudnya, kawan? Sedangkan kalian tahu. Apa maksudnya sedangkan kalian tahu? Tahu bahwasanya kalian tahu bahwasanya itu Allah satu-satunya yang menciptakan bumi, menghamparkannya, menciptakan langit sebagai atap untuk kalian, menurunkan air hujan. Tidak ada selain Allah yang berbuat seperti itu. Ketika kalian telah tahu seperti itu, maka murnikan ibadah kalian totalitas hanya untuk Allah SWT. Kemudian contoh lagi ayat ikhwan. Allah menjadikan rububiyah itu dalil untuk menegakkan, mewujudkan tauhid uluhiyah. Di dalam ayat, Allah betul-betul menunjukkan pada manusia bagaimana yang tidak memiliki rububiyah itu enggak pantas sama sekali untuk disembah. Qulilhamdulillahi wasalamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Allah katakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan bagi para hamba pilihan Allah. Allah khairun amma yusyrikun. Allahkah yang lebih baik Ataukah yang lebih baik itu yang mereka sekutukan itu, yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu itu? Sekarang lihat ikhwan, Allah tampilkan beberapa hujah dalilnya. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Fa ambathna bihi hadaiqa dzata bahjatin makana lakum antum bitu sajaraha sajarataha a ilahun ma Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menurunkan hujan untuk kalian dari langit, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan taman-taman yang sangat indah, yang kalian tidak pernah menanam, menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya itu? Taman di lautan, siapa yang menanam ikhwan? Manusia tahu-tahu tinggal nemu taman-taman di lautan, taman-taman di sebuah pegunungan, perbukitan. Siapa yang mengadakan itu semuanya, yang kalian tidak pernah menumbuhkannya? A ilahun ma Allah, kata Allah. Ada enggak ilah yang bersama Allah? Ada enggak sesembahan yang bersama Allah? Balhum qaumun ya'tilun, bahkan mereka kaum yang menyimpang. Yang kedua, ayat kedua, kata Allah. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajisa. Siapa pula yang telah menjadikan bumi itu terhampar, yang menjadikan di sela-sela bumi itu sungai-sungai, yang menjadikan untuk bumi itu pakunya, paku bumi itu gunung, yang menjadikan di antara dua lautan itu seakan tembok yang memisahkan lautan yang asin dan lautan yang tawar, yang tidak bisa bertemu. Siapa itu yang mengadakan semuanya? Siapa? A ilahun ma Allah. Ada enggak ilah sembahan yang bersama Allah? Kata Allah, sungguh kebanyakan mereka, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang ketiga, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khalaifa fil ardi khalaifal waj'alukum khalaifal arda. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang terdesak ketika berdoa karena terdesak? Siapakah yang mengabulkan doanya orang terdesak? Dan siapa pula yang menjadikan kalian, siapa pula yang menyingkap kesulitan yang menghimpit kalian? Dan siapa pula yang menjadikan generasi silih berganti di muka bumi? Wa yaj'alukum khalaifal ardi. A ilahun ma Allah. Apakah memangnya ada sesembahan selain Allah? Qalilan ma tadzakkarun, sangat sedikit orang yang mau mengambil pelajaran. Yang keempat, kata Allah, amman yahdihim fi dzulumatil barri wal bahri wa yursilur riyaha baina yaday rahmatih. Siapakah yang memberikan lentera di kegelapan lautan dan daratan? Amma yahdi fi dhulumatil barri wal bahri. Siapakah yang memberikan cahaya lentera di kegelapan darat dan laut? Wa yursilur riyaha bushram baina yaday rahmatih. Dan siapa pula yang mengirim angin sebagai tanda awal kegembiraan rahmat Allah Subhanahu wa taala? A ilahun ma Allah. Memangnya ada, apakah memangnya ada sesembahan yang bersama Allah? Ta'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari semua apa yang mereka sekutukan. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu, wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapa yang mengawali penciptaan makhluk dan kemudian mengembalikan lagi para kali yang kedua ciptaan itu setelah dimatikan oleh Allah? Dan siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? A'ilahun ma'allah, apakah ada sembahan yang lain selain Allah? Ini semuanya adalah pertanyaan Allah yang manusia hendaknya menjawab. Dan ini menunjukkan ikhwan Allah bagaimana ketika menuntut manusia mengesakan Allah dalam hal ibadah, karena memang Allah pemilik rububiyah. Yang tidak memiliki rububiyah itu tidak pantas untuk disembah. Maka orang yang mereka menyembah selain Allah padahal bukan pemilik rububiyah, zalim, zalim yang paling besar. A'zamud dzulm, zalim yang paling besar adalah asyirku billah. Sehingga hubungan antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah, Allah jadikan tauhid rububiyah sebagai dalil untuk menegaskan tentang kewajiban mewujudkan tauhidul uluhiyah. Ikhwati billahi rahimani rahimakumullah. Maka sekali lagi, ketika sebagian kaum muslimin mereka mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan makna-makna rububiyah, ini adalah pemaknaan yang salah. La ilaha illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah, tidak ada sang pemberi rezeki kecuali Allah. Kalimat ini ketika diterjemahkan dengan makna-makna rububiyah seperti ini, akhirnya mereka tidak merasa menyelisih kalimat la ilaha illallah ketika mereka melakukan perbuatan kesyirikan. Ini bahayanya salah di dalam mengartikan makna la ilaha illallah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh salah di dalam memahami tauhid yang sangat mendasar ini bagi seorang muslim, bagi agama seorang muslim. Inilah catatan-catatan yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan tauhid rububiyah. Bahwasanya tauhid ini adalah tauhid yang sudah diyakini oleh orang-orang musyrikin, dan ini tidak menjadikan dia itu muslim. Bahkan mereka tetap diperangi oleh Rasulullah SAW, halal darah dan harta mereka. Dan tauhid ini berbicara tentang keyakinan-keyakinan tentang af'alullah, perbuatan Allah. Saya mesti dulu, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.